Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yahibbu rabbuna waridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Faya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita dari membacakan tafsir Al-Muyassar, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tafsir surah Al-Hadid, tepatnya sampai dengan ayat yang ke-12 dari ayat dari surah tersebut. Nah, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Nah, dalam ayat ini kemarin telah kita sebutkan bahwasanya seorang mukmin dan seorang mukminah pada hari kiamat ketika melewati sirat, maka Allah tabaraka wa ta'ala jadikan di hadapan mereka ada cahaya yang menerangi mereka, yang menerangi mereka ketika melewati sirat tersebut. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya perbedaan cahaya yang didapatkan oleh seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, karena adanya asar yang menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang muslim itu nantinya akan melewati sirat dari sisi kemampuan dan cahaya yang mereka dapatkan di atas sirat tersebut, itu ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Sehingga ada di antara mereka yang mendapatkan cahaya, dan besarnya cahaya yang dapatkan oleh mereka itu mislu al-jibal, semisal gunung, menunjukkan demikian besar dan demikian terang cahaya yang dimiliki oleh dirinya. Di antara mereka ada yang di bawahnya dan di bawahnya. Hingga Ibn Mas'ud menyebutkan wa adanahum nuran min man nuruhu fi ibhamih, dan seorang mukmin yang terendah dari sisi kapasitas cahaya yang dia dapatkan di atas sirat adalah cahaya yang Allah jadikan fi ibhamih, di ibu jarinya. Yattaqidu marratan wa yadfa'u marrah, itu pun terkadang menyala dan terkadang padam. Nah, ini menunjukkan itu seluruhnya sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka ketika. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Beliau mengatakan laisa ahadun illa yu'ta nuran yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari kalangan mukminin melainkan pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya. Fa idzan tahu ila sirat tafi'a nurul munafiqin. Ketika mereka sampai ke sirat, maka padamlah cahaya mereka, orang-orang munafiqin. Naam. Falamma ra'a dzalika al-mu'minuna, maka tatkala kaum mukminun melihat kejadian yang demikian, mereka melihat orang-orang munafikin yang berjalan bersama mereka ketika sampai ke sirat, ternyata Allah padamkan cahaya mereka. Asfaqu ayadfa'a nuruhum kama tafi'a nurul munafiqin, Mereka khawatir, mereka takut kalau langsung misal cahaya mereka akan mengalami padam sebagaimana padamnya cahaya orang-orang munafikin. Sehingga seorang mukminun pada hari kiamat mereka akan mengatakan Rabbana atmim lana nurana. Nah, minta kepada Allah agar supaya cahayanya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan cahayanya orang-orang munafikin yang akan padam ketika mereka sampai ke as-sirat. Nah, kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية. نعم, ini juga masih kisah yang Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang mukminin mukminat bersama orang-orang munafikin al-munafiqat ketika datang hari kiamat. Di samping mereka nantinya akan menyeberangi sirat dan mendapatkan cahaya. Adapun orang-orang munafikin ketika sampai ke sirat, padam cahaya mereka. Kemudian kejadian yang berikutnya, Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang munafiqat. Disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Pada hari di mana orang-orang munafikin laki-laki dan orang-orang munafiqat perempuan akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wa hum 'ala sirat, sementara orang-orang mukmin itu sudah berada di atas sirat. Naam, orang-orang munafikin al-munafiqat yang tadi disebutkan dan ditafsirkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, cahaya mereka akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu mereka tidak bisa menyeberangi sirat, tidak mendapatkan cahaya, tidak bisa melihat sirat tersebut, berbeda dengan orang-orang mukminun. Sehingga ketika mereka mendapatkan cahaya tersebut, mereka berjalan menyeberangi as-sirat. Naam. Falhasil, disebutkan dalam ayat ini, pada hari di mana orang-orang munafikun laki-laki dan orang-orang munafikat perempuan akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman sementara mereka berada di atas sirat. Yang mereka katakan, Allah badikan dalam surah tersebut, unzuruna naqtabis min nurikum, artinya adalah intaziruna. Unzuruna artinya intaziruna, tunggulah kami. Nah, karena orang-orang mukminun sudah berada di atas sirat, sementara orang-orang munafikun dan munafiqat Allah padamkan cahaya mereka, sehingga menyeberanglah orang-orang mukminun di atas sirat tersebut sementara mereka berada di belakangnya. Falhasil, orang-orang munafikun wal munafiqat mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Nastadhi'u min nurikum, kita berharap bisa mendapatkan cahaya dari cahaya kalian, karena mereka tidak memiliki cahaya. Sementara orang-orang mukminun, walaupun yang terlemah imannya, mereka mendapatkan cahaya. Walaupun di cahaya yang pada cahaya yang mereka dapatkan terkadang padam, terkadang menyala. Naam. Sehingga orang-orang munafikun meminta kepada orang-orang mukminun agar menunggu mereka, agar mereka bisa berjalan bersama dengan mereka dan mendapatkan cahaya dari cahaya mereka orang-orang mukminun. Namun disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, wa qila qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Naam. Qila, yang mengatakan di dalam ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qila bentuk majhul menunjukkan ada yang mengatakan kalimat tersebut. Dan yang mengatakan kalimat ini adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat tersebut akan mengatakan kepada orang-orang munafiqun dengan bentuk perkataan ala wajhi sukhriyati minhum, dalam bentuk merendahkan, menghinakan orang-orang munafiqun tersebut. Sehingga ada kalanya perkataan seseorang muncul dalam bab ta'zim, ya kan, mengagungkan diri orang tersebut, ataukah terkadang mengagungkan orang yang berada di hadapannya. Ada pula termasuk dari konsekuensi ucapan adalah as-sukhriyah, merendahkan, menghinakan lawan bicaranya. Dan perkataan para malaikat di dalam ayat ini adalah dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan orang-orang munafiqun tersebut. Para malaikat mengatakan irji'u wara'akum faltamisu nura, artinya adalah irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian. Naam. Fatlibu nura, dan carilah cahaya tersebut. Naam. Kembalilah ke belakang dan carilah cahaya tersebut. Tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk bersama dengan orang-orang mukminin dan mendapatkan keterangan dari cahaya yang dimiliki oleh sang mukmin tersebut. Dan ketika itulah disebutkan dalam dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat tersebut, fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Disebutkan tafsirnya, maknanya adalah fafusila bainahum, fadhuriba bainahum, yakni maksudnya adalah fafusila bainahum, maka dipisahlah antara mereka, antara orang-orang munafiqun, orang-orang mukminun, ada dinding pemisah yang memisahkan antara mereka, antara kedua kelompok tersebut. Bisurin, dengan satu dinding, lahu babun, yang pada dinding tersebut memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah, yakni maksudnya adalah batinuhu mimma yalil mu'minin fihi ar-rahmah, yang pada bagian dalam dinding tersebut artinya adalah yang berdekatan dengan orang-orang mukminin, di dalamnya terkandung rahmat. Sehingga di dalamnya terkandung rahmat, artinya terpisah antara al-munafiqun dan al-mu'minun, dan pada dinding yang di dalamnya terdapat orang-orang mukminun terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa zahiruhu mimma yalil munafiqin min jihatihi al-'adzab. Dan disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sementara pada bagian luarnya yang berdekatan dengan kaum munafikin, pada sisi mereka atau pada sisi bagian dinding tersebut terdapat azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpisahlah antara orang-orang mukminun dan munafikun. Orang-orang mukminun di saat tersebut akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Adapun orang-orang munafiqun di waktu tersebut akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita bacakan ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-14 disebutkan yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Naam, disebutkan tafsirnya yunadunahum, yakni maksudnya adalah yunadi al-munafiquna al-mu'minina al-qa'ilin. Al-mu'minina qa'ilin, di hari tersebut orang-orang munafiqun akan memanggil orang-orang mukmin dan mereka mengucapkan ucapan mereka alam nakum ma'akum, yakni maksudnya adalah alam nakum ma'akum fid dunya, bukankah kita ini bersama dengan kalian, maksudnya adalah ketika berada di alam dunia. Nu'addi sya'airuddin kama mislakum, nu'addi sya'airuddin mislakum, kami jalankan syariat-syariat agama ini sama seperti kalian. Naam, ini keadaan orang-orang munafikin akan mengatakan kalimat tersebut di hari kiamat. Qala al-mu'minuna lahum, namun orang-orang yang beriman akan mengatakan kepada mereka bala, benar, qad kuntum ma'ana fi dhahir, kalian sungguh bersama dengan kita namun dalam perkara-perkara yang zahir. Adapun batinnya menyembunyikan kekufuran dan kekafiran kepada Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga orang-orang munafikin dengan kemunafikan yang besar, Allah sebutkan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Walaupun secara zahir mereka menampakkan keimanan dan amalan-amalan yang terlihat secara zahir sesuai dengan syariat Islam, namun batinnya ternyata menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam ayat, dalam tafsir yang selanjutnya, walakinnakum fatantum anfusakum, artinya adalah walakinnakum ahlak tum anfusakum, kalian bersama dengan kami dalam perkara yang zahir, namun kalian membinasakan diri-diri kalian dengan kemunafikan dan kemaksiatan. Ini perbedaan antara orang-orang mukmin dengan iman al-khalis dengan orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Naam, sehingga disebutkan dalam ayat ini walakinnakum fatantum anfusakum, artinya kalian binasakan diri kalian, maksudnya adalah membinasakan diri mereka dengan kemunafikan dan kemaksiatan. Walakinnakum ahlaktum anfusakum bin nifaqi wal ma'asi wa tarabbastum, artinya adalah wa tarabbastum bin nabiyyil mauta wa bil mu'minina dawair, kalian juga menunggu-nunggu datangnya kematian menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyembunyikan kebencian kepada Rasul, mereka menunggu-nunggu datangnya waktu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang-orang munafikin demikian. Setelah Rasul wafat, maka mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Dan demikian pula kalian menunggu bil mu'minin ad-dawair, orang-orang mu'minin terkena ad-dawair, petaka-petaka dan musibah-musibah. Nah, sehingga keadaan orang-orang munafikin ketika melihat dan mengetahui Rasulullah SAW mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah, maka mereka bahagia, mereka senang, dan bahkan mereka berupaya untuk semakin merendahkan dan menghinakan Nabi SAW. Dan ketika mereka melihat orang-orang mukminin mendapatkan kekalahan, mendapatkan kerugian, mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini keadaan orang-orang munafikin demikian. Nampak jelas di dalam batin mereka ternyata menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam dan ahli Islam serta pembawa Islam dan pendakwa Islam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wartabtum. Dalam ayat ini disebutkan amalan-amalan orang-orang munafikin, yang dengan sebab amalan-amalan inilah Allah pisahkan antara sang mukminnya dengan munafiknya. Yang dengan sebab amalan-amalan inilah orang-orang munafikin mendapatkan azab, adapun orang-orang mukmin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi amalan pertama, mereka membinasakan diri mereka dengan kemunafikan dan kemaksiatan. Wa tarabastum, mereka menunggu tian kebinasaan menimpa Rasul dan kaum mukminin. Dan yang berikutnya adalah wartabtum, dan kalian dahulunya adalah orang-orang yang ragu, keragu-raguan. Ini juga termasuk dari sifat mereka, orang-orang al-munafiqin. Wahum fi raibihim yataraddadun. Sifat orang-orang munafiqin, di dalam diri-diri mereka terdapat keragu-raguan. Ragu terhadap berita Rasul, ragu terhadap syariat Rasul dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik demikian. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sifat orang-orang mukminin dengan lafaz tsumma lam yartabu. Di antara dari sifat-sifat mereka orang-orang munafikin adalah mereka orang-orang yang di dalam diri-diri mereka tidak dijumpai adanya keragu-raguan. Mereka beriman dengan keimanan yang mantap, mengimani Allah, mengimani Rasul dan kitab Allah, syariat Rasul, mereka jalankan secara zahir dan batin. Nah, sehingga keragu-raguan dengan bentuk yang tadi kita sebutkan termasuk dari sifat mereka orang-orang al-munafiqin wal-iyadz billah. Disebutkan di sini makna dari wartabtum artinya adalah wasyakaktum fil ba'thi ba'dal maut. Kalian ragu, meragu-ragukan datangnya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka meragu-ragukan datangnya hari kebangkitan setelah kematiannya. Berbeda sedikit dengan orang-orang munafikin, dengan orang-orang kafirin, yang mereka secara lantang mengingkari dan bahkan membantah khobar yang menunjukkan datangnya hari al-qiyamah, datangnya hari kebangkitan, diingkari oleh mereka orang-orang al-kafirun. Adapun orang-orang munafikun, mereka ragu tentang datangnya hari tersebut. Karena sifat keragu-raguan inilah mereka ragu untuk beriman, mereka ragu untuk mengamalkan Al-Quran, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang munafikin di alam barzakhnya ketika ditanya oleh kedua orang malaikat dengan mengatakan man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dengan sebab keragu-raguan tersebut, Allah jadikan lisan mereka mengatakan ha ha, La adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Hah. Kalimat hah yang disebutkan dalam hadis ini maknanya adalah kalimat yang keluar dari lisan seseorang sebagai ungkapan bahwasanya orang tersebut pada hakikatnya mengingat sesuatu namun dia melupakan apa yang diingatnya. Seakan-akan dia ingat sesuatu namun dia lupa. Nah, kalau semisal antum lupa menaruh uang mungkin akhirnya antum kebingungan ya kan, hah di mana ya, hah seakan-akan ingat sebelumnya namun lupa sekarang. Demikian pula kalimat ini ketika diucapkan oleh mereka orang-orang munafikin, mereka seakan-akan mengingat jawabannya namun ternyata jawaban tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala melupakannya. Nah, Allah menjadikan mereka itu lupa tentang jawabannya. Dan akhirnya mereka melandasi jawaban yang setelahnya dengan keragu-raguan. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya mendengarkan manusia mengatakan demikian dan saya mengucapkan, dia ragu. Nah, enggak yakin. Ini sifat orang munafikin demikian. Ini sifat yang membedakan antara al-mu'minun dengan al-munafiqun. Kemudian di antara dari sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang munafikin yang dengannya akhirnya mereka dipisahkan dengan orang-orang mukminin dan dipadamkan cahaya yang mereka miliki sebelumnya adalah wagharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Naam. Disebutkan tafsirnya wa gharratkumul amaniyu, artinya adalah wa khada'atkum amaniyukum albatilah. Wa khada'atkum amaniyukumul batilah, dan angan-angan kalian yang batil itu menipu kalian seluruhnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya makna dari wagharratkumul amaniyu, angan-angan yang menyebabkan akhirnya mereka orang-orang munafikin tertipu dengan angan-angannya. Beliau menukilkan perkataan al-imam Qatadah rahimahullah, maksud dari angan-angan di dalam ayat ini adalah qultum sayughfaru lana, yaitu ucapan mereka sebelumnya di alam dunia, nanti kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berangan-angan dosa mereka nantinya akan diampuni oleh Allah. Angan-angan ini yang menipu mereka. Dan ada pula yang mengatakan wa gharratkumul amaniyu, amaniyu di dalam ayat ini maknanya adalah ad-dunya, angan-angan untuk mengejar mendapatkan dunia, sehingga mereka binasa disebabkan karena angan-angan tersebut. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Disebutkan tadi wa khada'atkum amaniyukum albatilah, angan-angan kalian yang batil telah menipu kalian. Al-Imam Qatadah menyebutkan di antaranya adalah mereka berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta jaa amrullah, yani baqitum ala dzalik, kalian terus menerus berada dalam perkara tersebut. Hatta jaa amrullah, hingga datang urusan Allah. Yakni maksudnya adalah hatta jaakumul maut, hingga kematian mendatangi kalian dalam keadaan kalian masih ragu, dalam keadaan kalian masih tertipu dengan angan-angan kalian, dalam keadaan kalian masih mengharap kebinasaan, kematian Nabi dan orang-orang mukminin, serta terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kemunafikan sampai datang kematian. Sehingga itulah sebab yang menyebabkan akhirnya mereka diazab oleh Allah pada hari kiamat. Wa gharrakum billahil gharur. Pada ayat yang terakhir disebutkan wa gharrakum billahil gharur. Pada kalimat di ayat yang terakhir Allah sebutkan lafaz tersebut. Artinya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, maknanya adalah wa khada'akum billahi asyaitan, dan telah menipu kalian terhadap Allah para asyaitan. Menipu mereka sehingga menyebabkan akhirnya mereka melupakan Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadz billah. Kemudian pada ayat yang berikutnya disebutkan fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Disebutkan tafsirnya fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, artinya adalah fal yauma la yuqbalu min ahadin minkum ayyuhal munafiquna 'iwadun. Pada hari ini tidak akan diterima dari salah seorang di antara kalian, wahai orang-orang munafiqun, fidyah yakni 'iwadun, adanya sesuatu yang bisa kalian jadikan sebagai pengganti, penebus, yang digunakan oleh kalian untuk mengganti, menebus dengannya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Liyaftadiya bihi min azabillah, agar dengan tebusan tersebut mereka bisa terselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diambil dari mereka fidyah. Wala minal ladhina kafaru, ya'ni wala minal ladhina kafaru billahi wa rasulih. Tidak pula pengambilan fidyah dan ganti ini Allah ambil dari mereka orang-orang kafir kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Padahal disebutkan dalam ayat Al-Quran, yawadul ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyamah. Orang-orang kafir mereka berangan-angan kalau semisal mereka mendapatkan harta sebesar sepenuh bumi, seluruhnya adalah harta benda, ditambah dengan yang sebesar dengannya, semisal dengannya, berarti harta dua kalinya bumi, nah besar dan banyaknya. Kalau semisal mereka memiliki itu seluruhnya, mereka akan menggunakannya untuk bisa sebagai bahan tebusan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun itu sekedar angan-angan. Kalau semisal mereka memiliki harta dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruh harta-harta dunia yang mereka miliki tidak akan bisa menebus dan menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelamatkan seorang adalah hatinya yang dipenuhi dengan iman. Disebutkan dalam Al-Quran. Ila man atallahu biqalbin salim, itu ayat yang sebelumnya apa? ila man atallahu biqalbin salim. Yang sebelumnya apa? Apa itu yang sebelumnya? Hah? Al-mal wal banun. Ya, al-mal wal banun. Hah, ila man atallahu biqalbin salim, apa itu yang sebelumnya? Masa enggak ada yang hafal antum? Hah? Hah? Al-muhim, yang namanya harta dan anak-anak tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi seorang manusia kecuali seseorang yang datang pada hari kiamat membawa hati yang selamat. Selamat dari kemunafikan, selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, masirukum jami'an an-nar. Masirukum jami'an an-naru, tempat kembalinya kalian seluruhnya adalah di neraka jahannam. Baik orang-orang munafikun atau orang-orang kafirun, mereka Allah masukkan ke neraka jahannam. Namun Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, azab yang Allah berikan kepada orang-orang munafikin itu sangat berat. Allah tempatkan mereka fid-darqil asfali minan nar, di bagian kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Darkil asfal, di bagian kerak yang paling bawah dari neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Nah, hiya maulakum wa bi'sal masir, maknanya adalah hiya aula bikum min kulli manzil. Tempat di neraka itu adalah tempat yang paling utama untuk kalian dapatkan dibandingkan seluruh tempat-tempat yang lain. Mereka tidak bisa mendapatkan al-jannah disebabkan karena kemunafikannya dan amalannya. Wa bi'sal masir, yakni wa bi'sal masiru hiya. Dan sejelek-jelek tempat kembali adalah neraka jahannam. Allah ancam orang-orang munafikin dengan ancaman neraka, wal'iyadzubillah. Nah, sehingga ayat ini juga memberikan motivasi kepada kita seorang mukmin untuk berhati-hati dari kemunafikan. Dan bahkan sebagian di antara salaf menyebutkan ma yakhafuhu illa mukmin. Tidaklah ada seorang yang memiliki rasa takut dari kemunafikan melainkan menunjukkan dia adalah seorang mukmin. Wala ya'manuhu illa munafiq, tidak ada seorang yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dia adalah orang-orang al-munafiqun. Naam, seorang mukmin di dalam dirinya itu memiliki rasa takut jangan sampai dia termasuk dari orang-orang munafikin. Adapun orang-orang munafikun, mereka merasa aman dari azab Allah. Mereka percaya tentang keimanannya. Tidak ada pada diri mereka adanya rasa takut dari kemunafikan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, Umar ibn al-Khattab saja pernah mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan kepada Hudzaifah, hal samani Rasulullah, apakah Rasul engkau pernah mendengarkan menyebutkan namaku bersama dengan nama mereka orang-orang munafikun? Maka Hudzaifah membantahnya, tidak. Wala uzaki ba'daka ahada, saya tidak akan memberikan rekomendasi setelahmu siapapun mereka. Nah, tayyib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.